sudah benci, benci, benci cinta. Salam padaku, benci benci bilang benci tapi hati rindu, putus putus bilang putus tapi masih cinta. Kalau sudah putus putus putus cinta, sudah benci.